pergi, pergi jauh, jauh dariku. Bosan, bosan padamu, kau selalu membisu. Biarkan ku sendiri, ku mau mencari bakal teman hidupku yang akan ku pilih. Oh ho ho, ku bukan boneka, ya ya ya, manusia biasa. Ha ha ha, engkau tertawa, awas kau, lihat nanti. Ini pilihanku, cantik dan baik hati. Pandai pula merayu, tidak sepertimu. Bukan boneka, ya ya ya, manusia biasa. Ha ha ha, engkau tertawa, awas kau, lihat nanti. Ini pilihanku, cantik dan baik hati. Pandai pula merayu, tidak sepertimu. Pandai pula merayu, tidak sepertimu.